Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat, para asatir, para sesepuh, murasepuh dan lain sebagainya, alhamdulillah, sungguh tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan syukur, alhamdulillah. Betapa sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya dengan Ghafurun Rahim, Al-Imam Al-Alusi mengatakan bahwa bukan sesuatu yang tidak ada makna ketika Allah selalu menyebutkan dirinya adalah Ghafur dan Rahim. Beliau mengatakan Allah adalah zat yang sangat-sangat begitu penyayang kepada hambanya. Sehingga ketika sang hamba melakukan kemaksiatan, melakukan dosa apa kepadanya, Allah bukan saja mengampuni sang hamba, tapi Allah juga tidak memutuskan rezeki sang hamba tersebut. Itulah Allah disebutkan Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Hamka dalam salah satu bukunya mengatakan, berbahagialah mereka yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, raja di atas segala para raja, yang tidak pernah memutuskan rezeki hambanya walaupun sang hamba maksiat di hadapannya. Sungguh hadirin khotbah iman rahimakumullah, malam hari ini kita merasakan betul betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada diri kita. Allah pertemukan kita tanpa ada ikatan nasab, tanpa ada ikatan yang lainnya di antara kita. Hanyalah keimanan yang menggerakkan langkah kita untuk hadir ke tempat ini. Sungguh sekiranya kita bermaksud menghitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada manusia untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada manusia adalah mensyukuri nikmatnya. Cuma sayangnya, terkadang saking derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, kadang kita enggak ngeh bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saking derasnya, kita sehat, mampu berjumpa dengan sahabat kita, mampu bermain sepak bola dan lain sebagainya, kadang tidak terasa bahwa itu merupakan nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian ketika menatap dan menyaksikan sahabat kita yang sakit, sahabat kita yang terbaring di rumah sakit, baru kita kemudian terbelalak betapa nikmat sehat adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari, sepeninggal wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang sahabat diminta untuk pergi ke perbatasan negara Islam. Saat itu perbatasan negara Islam berada di tepi pantai. Ketika para sahabat sampai ke sana, mereka mendapati ada sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana. Tergerak hati para sahabat untuk melihat siapakah gerangan yang tinggal di dalamnya. Dihampiri rumah tadi. Ketika para sahabat sampai di depan rumah tersebut, ternyata mereka mendapatkan ada seorang hamba Allah yang tinggal di rumah itu dan saat itu tengah berdoa. Doa itulah yang menggelitik perasaan para sahabat. Hamba Allah itu berdoa, Allahumma, ya Allah, kekalkanlah aku menjadi hamba yang bersyukur karena engkau telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya. Sepintas dia doa yang biasa-biasa saja, hamba Allah ini minta ditetapkan menjadi orang yang bersyukur karena dirinya merasa dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya. Tapi yang menggelitik perasaan para sahabat adalah ketika mereka menyaksikan bahwa orang yang berdoa tadi ternyata tiada memiliki tangan dan tiada memiliki kaki. Diketuk pintu rumahnya. Ditanyakan, wahai fulan, kami mendengar engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikekalkan menjadi hamba yang bersyukur dan dirimu merasa dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya. Padahal engkau tiada memiliki tangan dan tiada memiliki kaki. Hamba Allah ini kemudian menjawab, wahai saudaraku, bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan angin dan menghancurkan rumah burukku ini? Tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan binatang buas dan masuk ke dalam rumahku, memangsa diriku? Aku pun tidak dapat menghindar dari binatang itu. Tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah dengan demikian Allah telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya? Bapak ibu yang dirahmati Allah, hamba Allah itu bernama Abu Kilabah. Seseorang dari generasi tabi'in yang nanti kalau kita rajin membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kepada kita, di tengah keterbatasan beliau yang tiada memiliki tangan dan tiada memiliki kaki, masih merasa dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang beliau lantunkan adalah minta dikekalkan menjadi hamba yang bersyukur. Sungguh hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pengajian ini, kita sepakat sungguh tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita harapkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mudah-mudahan kitalah orang yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi mengungkapkan sebuah statement yang membuat iri para sahabat. Nabi mengatakan, "Wadittu law altahiqu bi ikhwani." Wadittu dari kata-kata wadda ya waddu. Ada perasaan rindu. Sungguh aku rindu. Law altahiqu, kalaulah aku berjumpa bi ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mendengar kalimat Nabi rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya, kemudian bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Nabi saat itu membantah, la, bal antum ashabi, bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Lalu siapakah yang dimaksudkan dengan saudara-saudara baginda sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah alladzina amanu bi wa lam yarawni, yaitu orang-orang yang beriman kepada diriku walaupun belum pernah berjumpa dengan diriku. Mudah-mudahan kerinduan kita, kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa kitalah yang dimaksudkan dan dirindui pertemuannya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotan iman rahimakumullah, saya merasa bersyukur dan berterima kasih sekali ya, kepada masyarakat Indonesia di Qatar, masyarakat Indonesia di Dukhon ya. Ini merupakan rangkaian perjalanan dakwah kami dari PKPU kemarin 10 hari di Emirat, di Abu Dhabi, di Dubai, di Sharjah, di Ajman. Dan ini merupakan negara kedua untuk selanjutnya, setelah dari sini insya Allah akan ke Turki. Saya pribadi, tadi mungkin ada yang belum kenal, saya Agus Setiawan, anak kelahiran Jakarta 2 Agustus tahun 76. S1, S2, S3 saya jurusan hadis, lebih tepatnya adalah jurusan fikul hadis. Saya sebagai Dewan Syariah di PKPU dan Dewan Syariah di ada perbankan syariah, juga dosen dan lain-lain. Cukup, rumah di Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dari hasil singkat ngobrol dengan Presiden IFF. Jadi saya kira perlu dirubah namanya. Kalau ingin seumur hidup berarti bukan presiden, tapi Khalifah GF. Udah terlalu tua, Pak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kemudian dari hasil perjalanan dari parkiran ke sini, saya bermaksud ingin menyampaikan 3 poin. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Insyaallah. Yang pertama adalah koneksitas antara keimanan dengan persaudaraan. Ada sebuah ayat yang begitu dekat dan akrab dengan kita, tapi menarik untuk kita coba renungi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa wada'na, dan kami tanggalkan, anka, dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wizra, dosa-dosa. Kalau kita baca terjemahannya biasanya diterjemahkan dengan beban. Anqadha, agar ringan, zahra, punggung. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata dalam surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia yang begitu dalam, yaitu ada koneksitas yang kuat antara keimanan, antara bagaimana seseorang yang begitu jauh dari kemaksiatan dengan ringan badan tersebut melakukan ibadah. Ketika jiwa ini banyak melakukan dosa, maka yang ada adalah berat dan menjadikan dirinya juga berat melakukan ibadah yang lainnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika hati manusia, ketika hati kita bersinar, kita rajin mengaji, rajin sholat, akrab dengan Al-Quran, kita rasakan bahwa jiwa ini begitu kuatnya, ringan kita melakukan ibadah. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika hati kita ini sedang hidup dengan keibadah tersebut, maka jangankan melakukan maksiat, terlewat suatu kebaikan saja terasa menyesal luar biasa di hati kita. Kita merasa sudah lama gak puasa sunnah, maka kemudian kita mengatakan kepada istri kita, mah besok kita puasa ya Senin Kemis. Udah setel alarm di handphone kita, handphone istri belum dijam, macam-macam. Hadirin khotol iman rahimakumullah, ternyata kita terbangun pas adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita rasakan? Ada rasa sedih. Sambil kita bangunkan pasangan kita, sambil kita bangunkan istri atau suami kita, kita mengatakan, mah, udah subuh. Adakah dosa yang dilakukan oleh mereka? Tidak ada. Tapi ketika hati manusia itu hidup, terlewat suatu kebaikan, terasa menyesal dalam hati. Tapi ketika hati ini sudah mulai kurang sehat, jangankan bangun tatkala subuh, kelewat subuh gak merasa bersalah. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, ada koneksitas yang kuat antara ketakwaan dengan bagaimanakah perbuatan berikutnya. Itulah saya mengatakan hadirin khotol iman rahimakumullah, saya sempat menuliskan di Twitter, tidak ada penderitaan yang lebih menyakitkan kecuali kita dijajah oleh diri kita sendiri. Kita tidak mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita tidak mampu keluar dari kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita sering menangis melihat orang miskin secara materi, maka di atas tempat ini saya mengatakan, mestinya kita menangisi diri kita ketika kita miskin secara semangat. Orang yang miskin secara materi, kalaulah mereka kaya dengan semangat, bisa berubah keadaannya. Tapi apa yang Allah persembahkan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita, ketika kita miskin secara semangat untuk mengatasi maksiat yang kita lakukan, keadaan sangat mungkin terjadi kebalikannya. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, ternyata ada kaitan yang kuat antara maksiat seseorang dengan beratnya diri dia melakukan kebaikan, antara ketaatan seseorang dengan bagaimana hadirin khotol iman rahimakumullah ringannya tubuh kita melakukan kebaikan. Makanya beberapa salafus saleh mereka mengatakan, Inni la anzur ila athari ma'siyati. Sesungguhnya aku mampu melihat bekas maksiat yang aku lakukan. Ya. Itu dari perubahan tingkah laku keluarganya. Ya. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, itulah yang menjadi rahasia. Kenapa ayat tentang ukhuwah? Kenapa ayat tentang persaudaraan Allah utamakan yang pertama kali adalah kalimat iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatu." Hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Orang yang mampu merasakan manisnya persaudaraan adalah ketika keimanannya itu tinggi. Bagaimana dia bisa lapang dada dengan saudaranya kalau keimanan tidak tinggi? Bagaimana dia bisa ikhlas mendahulukan keperluan sahabatnya kalau keimanan tidak tinggi? Bagaimana seseorang bisa senang pada saat berdialog, bercanda dengan sahabatnya, melainkan kalau keimanan dan hatinya itu bersih? Mirip seperti kita, biasanya kalau berjumpa, kita akan pelukan. Kita rangkul sahabat kita untuk menunjukkan keakraban kita. Itu sudah biasa. Tapi ternyata pada saat suatu hari kita merangkul sahabat kita, dia ada bisulnya di belakang. Apa yang terjadi? Menjerit, sakit. Apakah yang salah berangkulan dan berpelukannya? Tidak. Yang salah adalah bahwa pada saat itu, ternyata ada bisul di punggung sahabat kita. Begitu juga dalam kita berinteraksi. Kita yang udah biasa bercanda, tiba-tiba kok suatu hari ada yang merasa kesinggung dengan canda kita. Ya? Kok kayaknya nyindir saya dulu. Senyumnya itu loh. Lihat gak mbak? Kan ngedek senyumnya. Adakah yang salah dari senyumnya? Adakah yang salah dari bercandanya? Tidak ada. Coba kita lihat, jangan-jangan di dalamnya sedang ada yang bermasalah. Ya. Begitu juga di rumah tangga, di mana-mana kunci daripada interaksi itu adalah bagaimana seseorang merasakan kehangatan interaksi ketika keimanan itu hangat menjalari tubuhnya. Kalau iman lagi bagus, anak nangis, biasa mah, nyanyian surga. Wow, nyanyian surga kalau lagi bagus iman. Kalau lagi puyeng, agak bisa didiamin apa anak? Kondisi kadang sama, tapi penyikapan berbeda. Dan itu sangat terkait hadirin kota iman rahimahkumullah dengan suasana batin kita. Seorang pendakwah dari Irak, Syekh Ahmad Muhammad Ar-Rashid, belum mengatakan dalam sebuah buku, sebuah kalimat yang singkat tapi menarik. Belum mengatakan begini, Qafilatus sakinah tatahada. Qafilah artinya kafilah, ya, serombongan orang yang berjalan. As-sakinah yang tentram jiwanya, yang tentram batinnya. Tatahada, satu dengan yang lainnya bisa memberikan hidayah. Ketika masyarakat, ketika keluarga, ketika negara diisi oleh orang-orang yang sakinah jiwanya, satu dengan yang lainnya bisa memberikan hidayah. Itulah kita lihat masyarakat sahabat. Ketika melihat ada orang rajin ke masjid, tergerak hatinya untuk kemudian juga ikut rajin. Tapi kalau hatinya sudah kurang sehat, cari muka. Melihat orang rajin ngaji dengan Ustaz Fuadi, tergerak hatinya pengen. Apalagi udah dioprak-oprak begitu. Tapi kalau hatinya lagi kurang sehat kan, kan Ustaz juga ngajarin al-ilmu apa sih? Nurun. Ilmu itu mestinya artinya cahaya, tapi ini ilmu ya nurun dengan nama-nama. Mestinya al-ilmu nurun artinya ilmu itu cahaya. Tapi begitu ilmunya, nurun, kagak nambah-nambah. Kita lihat ketika masyarakat sahabat Mereka justru terpacu melihat kebaikan yang dilakukan oleh sahabat dan saudara mereka. Begitu juga dalam rumah tangga. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, kehangatan interaksi baik dalam rumah tangga, baik dalam masyarakat, organisasi, bahkan negara, sangat-sangat erat kaitannya dengan suasana batin yang ada pada diri orang-orangnya. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, kembali bahwa itulah rahasianya Allah Subhanahu wa taala mengawali kata-kata innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman. Coba kita rasakan ketika kita sedang semangat, hati kita kompak luar biasa. Nah hadirin khotol iman rahimakumullah, itulah poin pertama tentang koneksitas antara suasana hati yang penuh dengan keimanan dan kehangatan pada saat kita berinteraksi. Poin yang kedua hadirin khotol iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya ibarat saudara. Begitu kuatnya Islam mengajarkan hal ini. Hadirin khotol iman rahimakumullah, karena itu ketika kita menyaksikan dari penjelasan para ulama banyak hak yang dimiliki oleh saudara kita dalam berhubungan. Poin yang kedua adalah bagaimanakah hak muslim dengan muslim yang lainnya. Hak muslim dengan muslim yang lainnya yang pertama adalah kita baik, yang pertama secara prasangka kita. Hadirin khotol iman rahimakumullah, ketika seseorang baik sangka, ketika seseorang positive thinking, maka yang kemudian terlahir adalah energi-energi positif. Tapi kalau orang sudah buruk sangka, yang terlahir adalah energi negatif. Dan kalau kata orang Jawa, orang kalau yang buruk sangka, orang yang suuzon, itu sering kecelek. Ada seorang ibu di Jakarta, dia pengen keluar negeri. Waktu itu dia akan menggunakan pesawat yang pertama, first flight. Karena first flight, maka kemudian dia order taksi. Udah terburu-buru hadirin khotol iman rahimakumullah. Itu kan kalau first flight sekitar jam 5 ya. Jam 5, jam 6. Itu kalau 2 jam sebelumnya dia mesti ada, berarti jam 3-an dia udah berangkat. Wah, udah terburu-buru kayak begitu. Nyampe di Soekarno-Hatta ternyata pesawatnya delay. Kesel luar biasa. Dari rumah udah terburu-buru, ternyata sampai di airport pesawatnya di delay. Akhirnya untuk mengobati rasa kesalnya, dia pergi ke toko Dunkin Donut. Di Dunkin Donut itu selain donat kan ada muffin, ada kue-kue gitu. Dia beli. Habis itu dia duduk ya, sambil kemudian menyandarkan punggungnya. Di Soekarno-Hatta itu kan ada model tempat duduk yang dua atau tiga, kemudian ada meja, terus tempat duduk lagi gitu. Tiba-tiba dia ngerasa di sampingnya itu ada orang laki-laki duduk di samping. Dan yang bikin dia kesel ternyata pas dia lihat, laki-laki itu makan muffin dia. Wah, dia bilang, gak tahu diri, gak izin. Akhirnya juga ngambil gitu. Karena muffin kan jadi satu. Terus sampai kemudian hadirin khotol iman tinggal satu. Itu laki-laki ngelirik ke dia, tanpa ada wajah bersalah, dengan senyum mengembang, diambil tuh muffin yang tinggal satu. Hari ini gak tahu hari apaan, dia bilang. Udah pesawat delay, ketemu orang kayak begitu, gak tahu ada. Boarding, dia masuk ke pesawat. Hadirin khotol iman rahimakumullah, pada saat dia naruh hand luggage, dia teringat dia pengen ngeluarin buku. Pas dia buka, ya Allah, muffin dia ada di dalam tas. Jadi yang dimakan itu memang muffin itu orang. Yang tadinya dia berburuk sangka orang itu kurang ajar. Aduh. Masya Allah, hadirin khotol iman rahimakumullah. Mungkin perasaan tuh laki-laki lapar bener. Begitu tuh orang kalau buruk sangka. Udah begitu, wah, nafsunya, udah begitu keselnya, udah begitu buruk sangkanya. Ya Allah, dia yang salah. Sering orang kalau buruk sangka itu kejelek. Dan kalau udah begitu jarang yang gentle mengakui. Pak, maaf saya pernah buruk sangka sama bapak. Enggak, jarang. Tutup mulut aja. Dikubur kasusnya. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah. Karena itulah hak muslim dengan muslim yang lainnya. Yang pertama sekali adalah bagaimana mengedepankan baik prasangka. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Ketika hati ini dihantui dengan buruk sangka, saya katakan tadi, maka dia akan melahirkan energi-energi yang negatif. Matanya, lisannya, tangannya. Allah sampai kemudian menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Para ulama sempat menjelaskan bahwa khianat mata itu bukan kita melihat aurat perempuan. Kalau itu zina mata. Kalau khianat mata itu adalah kerlingan mata yang dipahami oleh lawan bicara kita pada saat membicarakan orang ketiga. Tahu gak Pak? Si Bapak Anu pas kita lagi ngomong orang lewat. Itulah khianatnya mata. Allah tuh tahu yang kayak begitu. Orang yang kita omongin kagak tahu, enggak sadar. Allah tahu yang kayak begitu. Paham ya? Jadi khianatnya mata itu adalah kode. Kita kadang suka kasih kode, ya. Ibu-ibu misalnya contoh, Mbak. Mbak itu kerudungnya. Kenapa Mbak? Baru ngomong itu orang tuh lewat. Ya. Kan biasanya kasih kode. Ya, gitu. Nah itu tuh khianatnya mata. Kalau ngelihat aurat tuh namanya zina mata. Khianatnya mata itu adalah orang yang sedang menjadi objek dari kerlingan kita, dia nggak tahu, nggak sadar, bahkan mungkin kemudian duduk di samping mereka berdua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata. Jadi ketika hati kita ada buruk sangka, itu akan melahirkan energi negatif. Mata juga jadi begitu. Lisan juga jadi negatif. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, hak saudara kita yang pertama adalah kita kedepankan baik sangka. Imam Syafi'i rahimahullah sampai beliau mengatakan, hadirkan 70 alasan ketika kita mendapatkan berita yang tidak baik tentang saudara kita. Ustaz Fahri, Bapak Fulan tuh gak pernah sholat di masjid. Sebagai ustaz beliau ngatakan, kan di sini ada 4 masjid, sholatnya di sono kali. Satu itu. Kagak posa saya ke masjid yang sebelah sono, gak ada yang sononya lagi kali. Enggak ada juga saya. Kalau kayak gitu masih balik gitu. Terus ente sholat di mana gitu. Berarti kerjanya cuma ngecek orang sholat. Enggak sholat ya begitu. Ya paling enggak begitulah contohnya, sampai 70 kali kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai kalau misalnya undang kali dia habis sholat langsung mual sekali dia. Gitu. Pokoknya sampai 70 kali lah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Ketika dalam salah satu peperangan, Aisyah radhiyallahu anha ikut. Dan dalam perjalanan pulang, pada saat istirahat, maka Aisyah kemudian turun dari Haudaj. Haudaj itu adalah tempat kayak rumah-rumahan yang dibuat di atas pundak unta. Itu dalam bahasa Arabnya adalah Haudaj. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Aisyah turun untuk qadha hajat. Setelah selesai, maka kemudian beliau naik kembali. Tiba-tiba beliau merasa bahwa perhiasannya ada yang tertinggal. Dalam riwayat adalah kalungnya. Maka kemudian Aisyah turun lagi. Ternyata ya, Nabi SAW sudah mengajak para sahabat untuk berjalan. Karena itu udah mau nyampe ke Madinah. Hadirin khotol iman rahimakumullah, akhirnya tertinggallah Aisyah seorang diri. Biasanya Nabi SAW memerintahkan seorang atau dua orang sahabat yang ditugaskan paling belakang. Sehingga kemudian bisa mengetahui siapakah yang tertinggal atau kalau ada barang-barang yang tercecer. Saat itu yang bertugas adalah Sofwan bin Mu'attal. Pada saat dia sampai ke lokasi tersebut, beliau kenal dengan Aisyah. Dalam riwayat kata ayat hijab sudah turun. Jadi cara berpakaiannya sudah dikenali. Dan Sofwan bin Mu'attal kemudian mendekatkan hewan tunggangannya. Dalam riwayat Sofwan bin Mu'attal mengatakan, aku tidak berkata kepada Aisyah sepatah kata pun. Jadi gak ditegur, cuma didekatkan hewan tunggangannya dan Aisyah naik. Maka kemudian dituntut. Apa yang terjadi ketika keduanya memasuki kota Madinah? Sasaran empuk dari kaum munafik. First lady berduaan dengan orang lain. Wah, yang biang gosip paling teman yang begitu. Kalau kayak kita mau dorang, ada di Twitter, di Facebook, kayak gitu dorang. Hadirin khotol iman rahimakumullah. Begitu kuatnya, deras. Bagaimana fitnah tentang Aisyah ini. Sampai banyak yang ragu, ikut menceritakan dan lain sebagainya. Saya tidak bercerita tentang hal itu. Kemudian Allah menurunkan surat An-Nur. Setelah kurang lebih satu bulan dari kejadian itu. Yang menarik adalah, kalau kita membaca dalam sirah, ada keluarga yang sangat-sangat kuat menjaga jangan sampai hati mereka terkotori dengan seuzon seperti ini. Keluarga itu adalah keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Istrinya saat itu keluar dari rumah. Biasalah kalau kayak kita belanja dan lain sebagainya. Nah kadang kan kalau di tempat belanja itu suka sambil ngobrol. Mulai itu. Nah hadirin khotol iman rahimakumullah. Pada saat dia pulang, maka disampaikanlah kepada suaminya. Wahai suamiku, adakah engkau mendengar berita yang terbaru? Maka kemudian disampaikan. Apa yang dijawab oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Belum mengatakan dengan jawaban yang kemudian menutup rapat pintu istrinya, pintu mulut istrinya. Sahabat Abu Ayyub mengatakan, wahai istriku, apakah mungkin untuk seorang putri dari ayah yang mulia, karena beliau adalah putri dari Abu Bakar, dan juga istri dari orang yang lebih mulia dari ayahnya, istri dari Nabi SAW, apakah mungkin melakukan hal itu? Jadi, dikedepankan rasa positive thinking kepada Aisyah. Dan itulah yang menyelamatkan keluarga Abu Ayyub, sehingga kemudian mereka tidak ikut menyebarkan fitnah dan isu yang dibuat oleh orang munafik itu. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, hak muslim terhadap muslim lainnya yang pertama adalah bagaimana kita baik secara perasaan, secara prasangka. Hadirin khotol iman rahimakumullah, suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, Nabi SAW mengatakan akan masuk ke majelis kita rajulun min ahli jannah, seseorang yang dia adalah penghuni surga. Para sahabat melihat ternyata orang tersebut masuk masih basah janggutnya habis berwudu. Selesai dari taklim yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut, maka ada seorang sahabat yang penasaran apa sih istimewanya orang ini sampai kemudian dijanjikan sebagai penghuni surga. Maka kemudian sahabat ini izin untuk nginap di rumah orang tersebut semalam, dua malam, tiga malam. Karena dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan bahwa ad-diyafah salatu ayyam, yang namanya bertamu itu tiga hari. Kalau empat hari dia cuci piring sendiri. Artinya bertamu itu adalah tiga hari. Sahabat ini kemudian karena dia penasaran, gak dapet apa kira-kira yang menjadi rahasia sahabat ini janjikan masuk surga, maka kemudian akhirnya dia nanya. Dia bilang, saudaraku, tiga hari yang lalu sebelum kau masuk ke majelis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan bahwa engkau termasuk ahli surga. Dan 3 malam aku bertamu di sini, aku tidak melihat apa yang istimewa dari dirimu. Kira-kira apa yang kau lakukan sehingga dirimu istimewa dan sampai dijanjikan masuk surga? Sahabat ini terdiam. Maka kemudian beliau menjawab, kalaulah ini yang menjadikan diriku dijanjikan masuk surga, mungkin ini. Beliau mengatakan bahwa setiap beliau sebelum tidur, maka beliau menghilangkan perasaan buruk terhadap saudaranya. Jadi sebelum tidur tuh, dari mulai pagi sampai malam, kadang kan kita kesel sama orang. Kadang ada prasangka-prasangka kita kepada orang lain. Nah itu hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau hilangkan itu semua dan beliau bersihkan dari dalam batinnya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, hak muslim terhadap muslim yang lainnya, yang pertama adalah kita baik dengan prasangka kita. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, hak muslim dengan muslim yang lainnya adalah kita baik secara ucapan kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ucapan yang baik itu adalah ucapan yang jujur. Dan yang kedua adalah cara menyampaikannya. Jangan kemudian dikedepankan cara menyampaikannya, padahal yang disampaikan itu palsu. Bisa dipahami? Jadi ucapan yang baik untuk saudara kita yang pertama itu adalah yang jujur. Kalau kita baca terjemahan hadis tersebut, kita bisa salah. Nabi SAW mengatakan, taburi pasir ke mulut orang yang suka memuji. Pernah dengar hadis ini? Hadirin khotal iman rahimakumullah, bagusnya kita membaca Arabnya. Karena ternyata ketika kita membaca Arabnya, yang dimaksud dengan orang yang suka memuji, Nabi memutarkan dalam hadisnya adalah uhsut turab ala wajhil maddahin. Uhsu, taburkan. At-turab, tanah. Ala wajhi, ke wajah al-maddahin, orang yang senang memuji. Tapi orang yang senang memujinya digunakan kata-kata maddahin. Dalam bahasa Arab, memuji itu hadirin khotal iman rahimakumullah, ada 3 kata. Yang pertama hamidah, yang kedua sanah, yang ketiga madaha. Kalau hamidah, memuji, baik dia dapat sesuatu atau enggak, pokoknya dia memuji. Itulah dalam sehari kita 17 kali mengulang kalimat tersebut, yaitu alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai keadaan. Awal bulan bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tanggal 1. Terang-terang dukhon. Tengah bulan gimana bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai nyengirnya begitu. Akhir bulan gimana bu? Alhamdulillah. Tetap semuanya harus alhamdulillah. Itu hamidah. Kalau sana itu biasanya adalah memuji. Kalau dapat sesuatu, dia hampir mirip dengan syakara. Ada orang misalnya kasih makanan, silakan bosan. Oh iya, syukran. Nah itu yudni alaih. Orang berterima kasih. Nah kalau madaha, itu memuji karena ada maksud tertentu dan biasanya gak baik. Ganteng benar Pak Bangun malam ini. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, kalau madaha itu adalah memuji karena ada maksud tertentu. Dan itu biasanya adalah negatif. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW untuk kemudian menaburkan tanah ke orang yang suka memuji, orang yang memuji tapi dengan maksud yang tidak baik. Di antaranya adalah memuji kepada pemimpin tapi hanya menjadikan diri mereka kemudian berada di atas awang-awang dan tidak tahu kekurangannya. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, kembali bahwa yang pertama adalah ucapan yang benar. bukan kemudian ah karena biar kemudian nyenengin temen gitu ya kita bohongin. Saya ada kajian rutin di gedung BRI 2 PT Huawei. Kalau dulu lagi saya ngaji san, itu kita baca domir Huawei. Ini ada perusahaan namanya Huawei. Bukan Huawei. Perusahaan IT ya dari China. Itu hadirin Qotal Iman rahimakumullah. Acaranya itu di lantai 19. Biasa di front desk-nya itu ya, di depannya itu kan ada security. Jadi waktu saya masuk, saya nanya karena tempatnya kadang meeting room itu pindah-pindah kanan sebelah kiri. Ternyata waktu saya lagi masuk, lagi pada main kartu tuh Pak. Dan yang satu lagi nelfon. Iya Mas, bentar gitu. Ayah pulang lambat lagi ada pengajian deh. Akhirnya kemudian ditutup. Saya bilang Pak, bohongin istri saya bilang. Ya kan Pak Ustadz, perempuan diciptakan untuk dibohongin. Kata-katanya manis, oh iya. Ayah pulang terlambat ada pengajian. Manis kan, tapi gak jujur. Itu yang saya maksudkan, itu gak boleh. Bisa dipahami ya? Jadi yang dimaksud dengan baik ucapan adalah jujur. Jangan sampai kemudian, wah kita muji-muji teman kita. Tapi ternyata ada yang kita sembunyikan. Dalam hubungan muslim dengan muslim yang lainnya, yang terbaik adalah bagaimana jujur, tulus. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimahkumullah, baru kemudian adalah cara menyampaikannya. Sehingga kemudian suasana kondusif. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan atau sulit untuk melakukan kebaikan, maka bukan kemudian kita tutupi diri dia. Ya udah kita nggak usah ngaji, maksudnya ngaji itu sok suci. Bukan, justru kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, kita ajak saudara-saudara kita. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, yang terbaik adalah ucapan yang terbaik adalah kita jujur kepada saudara kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pada saat kita memiliki ucapan yang baik dengan saudara kita, dan itu adalah dengan ketulusan dan kejujuran, manfaatnya banyak. Manfaat yang pertama, hadirin khotal iman rahimakumullah, orang yang jujur dalam dia bertutur kata, hatinya itu tenang. Orang yang jujur dalam bertutur kata, hatinya itu tenang. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah meriwayatkan dalam hadisnya, beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalimat, aku hafal beberapa pesan dari kakekku. Kata Hasan bin Ali, Rasulullah SAW pernah berpesan kepadanya, yang pertama adalah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, Nabi SAW mengatakan, fa inna sidqa tuma'nina wal kadhibu riba, karena sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketentraman dan dusta itu mendatangkan kegalauan. Jadi kalau banyak di sini yang andilau antara dilema dan galau, coba dilihat apakah kita jujur atau tidak. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, kita bisa tahu bagaimana jujur ataukah tidak seseorang pada saat dia berbicara. Dari bergetar bibirnya, terkadang orang tersebut tidak berani menatap wajah dan mata kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa ketika kejujuran itu ada pada diri kita, Allah berikan ketenangan. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, orang yang jujur itu berkah. Hadis tentang jual beli, Nabi SAW mengatakan, al-bayyani bil khiyar. Dua orang yang lagi jual beli, mereka punya hak untuk kemudian melanjutkan jual beli itu. Itu yang disebut dengan khiyar. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Nabi mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Kalau keduanya itu jujur, si penjual dan si pembeli, wa bayyana dan menjelaskan cacat yang ada dalam barang dagangan itu, atau kalau ada yang tidak suka dari si pembeli, burika fi bay'ihima. Allah memberkahi jual beli itu. Fa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bay'ihima. Kalau keduanya itu kadzaba, dusta, wa katama dan menutupi aib dalam jual beli itu, cacat dalam jual beli itu, muhiqqat barakatu bay'ihima. Allah tarik keberkahan jual belinya. Jadi ketika seseorang itu jujur, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Coba ya. Kita udah lama enggak pulang, setahun sekali pas kita kayaknya ada tukang mie ayam yang enak. Pas kita beli, udah makan, kita tanya, "Jadi berapa deh, Bang?" Sambil nunduk enggak berani natap wajah kita, "Enggak usah mahal-mahal, Pak, 50 ribu aja." "Enggak usah mahal-mahal, 50 ribu aja." Lah kita mau marah gimana? Udah dimakan, udah ditelan. Yang tadinya mestinya berkah itu jual beli, karena kita rasain enak sebetulnya itu mie ayam, tapi karena dia gak jujur, Allah cabut keberkahannya. Kita bayar sih 50 ribu, tapi kita bilang tetangga-tetangga, ntar kalau mau mie ayam jangan disitu. Kamu bohong. Suka ngegetok. Allah cabut keberkahan. Tapi ketika seseorang dalam berinteraksi itu jujur, Allah berikan keberkahan. Hadirin khotal iman rahimakum. Makanya, baik kepada saudara selain prasangka, yang kedua adalah baik ucapan, dan itu adalah dengan jujur. Maka diantara hikmah daripada jujur adalah yang pertama Allah datangkan ketenangan, yang kedua Allah berikan keberkahan, biar gak panjang, yang ketiga luar biasa, orang yang jujur itu Allah bimbing untuk masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wal fujur yahdi ila an-nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Hati-hatilah kalian dengan dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan mendatangkan keburukan, dan keburukan itu akan berlanjut hingga ke neraka. Dan seseorang yang berdusta sampai dia mencari kedustaan, maka akan dicatat sebagai seorang pendusta. Apa artinya hadirin kota iman rahimahkumullah? Ketika seseorang itu berdusta, maka kedustaan itu akan melahirkan kedustaan berikutnya. Satu dusta akan melahirkan 1000 kedustaan berikutnya. Ini SMS dari siapa, Mas? Pak, begini. Enggak, dari teman. Teman apa teman? Teman. Kedua, gitu ya. Zaman sekarang kan, katanya tadi kata Ustaz ada Facebook ya. Itu kan sering CLBK sekarang. CLBK apa, Pak? Cinta Kamu Kembali. Udah ganti tuh, Pak, CLBK. Oh, CLBK tuh cinta lama belum kelar. Dari siapa? Suatu kebohongan akan melahirkan kebohongan selanjutnya. Terus. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika seseorang itu terus berdusta, di situ yang menarik adalah wala yazalu rajulu yakdzib. Seseorang terus menerus berdusta, yang menariknya adalah kalimat wayataharral kadziba, dan mencari yang dusta. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah terbiasa berdusta, kadang dia bisa jujur, tapi kemudian yang keluar ya dusta. Udah begitu canggihnya sampai kemudian tidak ada tanda-tanda dia berdusta. Karena sudah saking begitu mendarah dagingnya. Tadi saya katakan, kalau orang yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa, bergetar tuh bibir, matanya gak berani menatap. Tapi kalau memang sudah terus menerus, subhanallah, jadi terbiasa. Dan kebalikannya, ketika seseorang itu jujur,